Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu dan bapak yang ingin mendengarkan lewat radio streaming, streaming radio, radio internet, sudah tuh ya, ada suaranya kok sekarang. Kemarin harus ada suara, harus pakai tempat lain. Sekarang udah langsung, silahkan dibuka di www.arirkm, arinya Ari Indonesia ya, Alfa Romeo Indian, RKM, Romeo Kilo Mama, Mike, ya. Ari RKM, COM, ya, COM, Charlie Oscar Mike, tulisannya begitu ya, com, jadi bacanya jadi com, jadi www.arirkm.com. Tuh udah ada suaranya, sudah ada gambar sayanya ya, nih saya dengerin, tuh ada suaranya nih. Bisa juga langsung radio belajar tajwid. Tapi tulisannya kecil semua ya, kalau di web, di browsing itu. Tulisan gak boleh nyambung, gak boleh misah, harus kecil. Radio belajar tajwid, arirkm.com. Radio belajar tajwid, arirkm.com. Tuh, ada suara saya. Kalau memang belum ada suara di sini, bersih banget. Mbak Lina di Inggris ya, ini putrinya dari Bu Emma, sudah bisa dengar di sana di Inggris. Mbak Yudit ya, di Amerika juga sudah bisa dengar. Mas Eko di Australia sudah ya. Terima kasih laporan-laporannya. Hanya memang kadang-kadang nggak ada suaranya, bukan berarti rusak. Tapi komputer di rumahnya lagi dimatiin, jadi memang lagi percobaan, belum 24 jam. Insya Allah nanti kita 24 jam, settingannya nanti ibu dan bapak bisa mendengarkan misalnya murotal hari ini. Murotal hari ini nanti saya siapkan di situ, untuk 15 menit atau 30 menit. Jadi bisa murotal itu bukan kayak tadi kan, kalau di radio kan, di radio konvensional murotal tadi ya sudah gitu ya. Gak bisa diputar siang malam, tapi kalau di internet bisa diulang-ulang. Kapan mau silahkan. Murotal hari ini, kemudian nanti pelajaran tajwid hari ini, bimbingan hari ini untuk pemula itu insya Allah ya. Untuk streaming rekamannya lagi dibuat. Jadi kalau ibu dan bapak membuka web kami kemudian suaranya belum keluar, itu bukan rusak, tapi memang di radio di rumahnya, di komputernya lagi dimatiin gitu ya. Belum 24 jam. Nah, ini lagi sekarang udah nyala tuh ya. Silahkan dicoba.